Allah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa wa iyadharu alaikum la yarkubu fikum illa wala zimma. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktaruhum fasiqun. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilih. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. La yarkubuna fi mu'minin illa wala zimma. Wa ulaika humul mu'tadun. Fa in tabu wa aqamu as-salah wa atau zakah. Fa ikhwanukum fid din. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قال المفسر الإمام سعد رحمه الله: أي كيف يكون المشركين عند الله عهد وميثاق؟ Bagaimana mungkin bagi orang-orang musyrikin di sisi Allah memiliki perjanjian, ikatan, padahal mereka ada orang-orang musyrikin. Walhal annahum iyadharu alaikum bil qudra was salata la yarhamukum. Dan juga padahal mereka kalau memiliki kekuatan, kemampuan, niscaya mereka akan menindas kalian, tidak akan merahmati kalian, tidak akan menyayangi kalian. La yarqubu fikum illa wala zimmah. Ay la zimmah, la qaraba, wala yakhafun Allah. Mereka ini orang-orang yang tidak memiliki, memegang janji. Mereka juga bukan kerabat karib. Mereka juga tidak takut kepada Allah terhadap kalian. Bahkan mereka menunggu kalian ditimpa musibah. Fadhi halukum ma'ahum law zaharu. Ini keadaan sebenarnya orang-orang musyrikin kepada kalian kalau seandainya mereka memiliki kekuatan. Wala yaghrannakum minhum ma yu'amilunakum bihi waqtal khawf minkum. Jangan sekali-kali kalian tertipu dari mereka, dari bermuamalah, menampakkan muamalah kepada kalian ketika mereka dalam keadaan takut. Hati-hati, tetap waspada. Fainahum yardunakum biafwahihim wa ta'ba qulubuhum. Karena sebenarnya ketika mereka lemah, orang-orang musyrikin, orang kafir, ketika mereka lemah dan mereka berusaha membuat kalian ridha dengan ucapan, dengan mulut-mulut mereka, dengan lisan-lisan mereka, tetapi di dalam hati mereka enggan. Al-mail wal-mahabbah lakum. Tidak mau dan tidak suka kepada kalian. Balhum al-a'da'u haqqan. Bahkan mereka adalah musuh yang sebenarnya. Al-mubghidhuna lakum sidqan. Mereka ini memang orang-orang yang benci kepada kalian, wahai orang-orang beriman. Wa aktsaruhum fasiqun. Kebanyakan dari mereka fasik. Fasik di sini maksudnya la diyana lahum wa la muruah. Tidak memegang agama, tidak ada agama bagi mereka. Dan tidak ada muruah. Nah, bagi mereka. Ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ayakhtaru al-hadzal 'ajil al-khasis fi dunya 'ala al-iman billah wa rasulih wal inqiyad li ayatillah. Mereka memilih bagian yang sedikit di dunia terhadap keimanan pada Allah dan Rasulnya, dan tidak mau tunduk terhadap ayat-ayat Allah. Wasaddu bi'anfusihim wasaddu ghairi. Maka mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menghalangi diri mereka sendiri dari jalan Allah. Innahum sa'u ma kanu ya'malun. Sungguh mereka, innahum sa'u ma kanu ya'malun. Betapa buruknya apa yang mereka lakukan. La yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma. Li'ajil adawatihim lil iman wa ahli. Mereka tidak pernah. Nah, menjaga, mencintai orang-orang yang beriman, juga tidak menjaga zimmah. Nah, janji, kesepakatan, karena mereka pada dasarnya adalah musuh, memusuhi orang-orang yang beriman wa ahli. فَالْوَصُلْ لَذِي جَعْلَهُمْ يُعَالُونَكُمْ لَأَجِي وَيُبْغِذُونَكُمْ وَالْإِيمَانِ. Alasan yang menyebabkan mereka memerangi kalian, membenci kalian adalah keimanan. فَذَبُّوا عَنْ دِينِكُمْ وَانْصُرُوهُ وَاتَّخِذُوهُ مَنْ عَادَاهُ لَكُمْ عَدُوًا وَمَنْ نَصَرُوا لَكُمْ وَلِيًّا وَاجْعَلُوا الْحُكُمْ يَدُورُ مَعَهُ وَجُودًا وعدما لا تجعل الولاية والعدوة طبيعية تميلون بهما حيث مال الهوى وتتبعون فيهما النفس والأمارة بالسوء. Sehingga penyebab mereka memusuhi kalian, membenci kalian, tidak suka terhadap kalian adalah keimanan. Maka belalah agama kalian, tolonglah agama kalian, wahai kaum mukminin. Wattakhidhu man adah lakum aduan. Jadikanlah orang-orang yang memusuhi agama kalian sebagai musuh, dan jadikanlah orang-orang yang menolong agama kalian sebagai penolong. Wajal hukum yaduru ma'ahu wujudan wa 'adama. Jadikanlah hukum yang berputar, nah, wujudan wa 'adama, dan jangan kalian jadikan permusuhan dan kecintaan ya secara natural, biasa-biasa saja. Bukan masalah-masalah agama. Masalah ini adalah masalah din, masalah agama. Nah, jangan dimasukkan hawa nafsu ke dalamnya. Nah, sehingga kalian malah mengikuti hawa nafsu dan keinginan untuk berbuat jelek. Oleh karena itu, fa'in tabu. Kalaulah seandainya mereka bertobat dari kesyirikan mereka, raja'u ilal iman, dan mereka kembali kepada iman, keimanan. Wa aqamu shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa atau zakah, dan mereka menunaikan zakat. Fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian di dalam beragama. Wa tanasau tilkal adawa id kanu musyrikin, dan mereka akan lupa dari permusuhan itu ketika mereka dalam keadaan musyrik. Litakunu ibadallah al-mukhlisin, hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Wala hadza yakunu al-'abdu 'abdan haqiqah, oleh karena itu seorang hamba akan menjadi hamba yang hakiki. Lamma tabayyin lamma bayyana min ahkamil 'azimah ma bayyan, ketika menjelaskan dari hukum-hukum Allah secara besar, secara gamblang, dengan jelas, waddaha minha wa ma waddah, dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya, ahkaman wa hikaman wa hukaman, secara hukum, secara hikmah, secara hukman, ahkaman wa hikaman wa hukman, wa hikmatan dan hikmah, dijelaskan kepada umat, jelaskan kepada yang lainnya. Qala ta'ala wa nufassiru al-ayat liqaumin ya'lamun, dan kami merinci ayat-ayat Allah, menjelaskan dengan serinci-rincinya, dan numayyizuha, menjelaskannya, membedakannya antara yang lainnya, dirinci, liqaumin ya'lamun, bagi mereka orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu. Fa'ilahim siyaqul kalam, maka pembahasan kalamnya adalah kepada mereka, adalah orang-orang yang berilmu. Wa bihim ta'riful ayat wal ahkam, dan dengan orang-orang berilmu lah akan diketahui ayat-ayat dan ahkam. Wa bihim arafa din al-islam wa syara'id din, dan dengan mereka mengetahui agama Islam dan syariat agama. Allahumma ya Allah, ij'alna minal qawmi alladhina ya'lamun, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang berilmu dan mengamalkan, ya wa ya'malun bima ya'lamun, dan mengamalkan dari apa yang sudah kita ilmui. Birahmatika wujudika wa karamika wa ihsanika ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.